بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita semua di majelis ilmu ini setelah sekian lama tidak berjumpa. Semoga kemudahan demi kemudahan senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil. Ikhwan fillah azakumullah, pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sudah sampai hadis yang ke-496. قال رحمه الله وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال dari sahabat yang mulia Sahal ibn Sa'ad semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya min hina ibta'atahu Allah Ta'ala hatta qabadahu Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat roti an-naqi sejak diutusnya menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa beliau. Faqila lahu hal kana lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manakhil. Maka ditanyakan kepadanya, apakah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kalian memiliki manakhil? Qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhulan min hina ibta'athahu Allah Ta'ala hatta qabadahu Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah melihat munkhul, jamaknya ialah manakhil, sejak Allah Ta'ala mengutus beliau sebagai nabi dan rasul sampai Allah Ta'ala mencabut nyawa beliau. Faqila lahu kaifa kuntum ta'kuluna sya'ir ghaira mankhulin. maka ditanyakan kepadanya bagaimana cara kalian makan as-sya'ir, gandum, ghair mankhulin, tanpa di ayak, ya, pakai alat ayakan. Qala kunna nathunuhu wa nanfukhuhu fayatiru ma tahara wa ma baqiya sarainahu. Maka Sahal Ibnu Sa'ad menjawab, kami dulu menumbuknya, kemudian kami tiup, maka terbanglah apa yang terbang dari gandum itu. Adapun yang tersisa, kami jadikan sebagai adonan. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam al-Bukhari. Qalu an-naqi wa bi fathin nun wa kasril qaf wa tasjidil ya wa huwa al-khubzu al-khuwara. Wahuwa ad-darmak an-naki, itu roti an-naki, nunnya di fathah, kofnya di kasrah, yaknya di tasjid, adalah roti yang lembut, yang biasa disebut dengan ad-darmak. Qauluhu sarainahu wa bisa'in musallasatin summa ra'in musyaddadatin summa ya'in musanna'in min tahta summa nun ay balalnahu wa ajannahu. Arti sarainahu pakai sa yang bertitik tiga, kemudian roknya di tasjid sarainahu, kemudian ya, naam, kemudian nun, artinya ialah kita basahi tumbukan gandum itu, kemudian kita jadikan adonan. Nah, ikhwan fillah a'azakumullah, dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia, menjelaskan tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah diutus sebagai nabi dan rasul. Di situ digambarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sebagai hidangan yang biasa dimakan roti an-naqi. Nah, ini roti yang lembut bahan-bahannya, teksturnya lembut, sampai meninggal. Nah, bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masih belum ada munkhul, yang bentuk jamaknya ialah manakhil, alat untuk apa ini, ngayak, ya, ayakan, ya. Nah, sehingga gandum-gandum itu ketika mau di dijadikan adonan, itu ditumbuk, kemudian ditiup. Nah, adapun yang masih tersisa dari gandum itu, yang kotorannya sudah ditiup tadi ya, baru dibasahi pakai air, kemudian dipakai untuk adonan, bikin roti atau yang semisalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menerapkan pola hidup sederhana sampai tidak menikmati roti yang lembut teksturnya. Berarti rotinya itu kasar ya, kan bisa kita bedakan ya. Kalau kasar itu rongganya banyak ya, rongganya banyak. Kemudian kalau dimakan itu ya gimana begitu rasanya ya. Nah, tapi kalau roti yang teksturnya lembut, nah memang enak ya. Lembut, lembut di mulut, lembut di perut ya. Nah, secara kualitas ya memang beda. Secara harga juga beda. Nah, bukan berarti tidak boleh makan roti annaqi, roti yang lembut teksturnya. Di sini adalah menggambarkan betapa Rasulullah itu pola hidupnya sederhana, tidak mewah. Nah, sehingga kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kalau roti yang biasa kita makan itu roti-roti yang apa ini? Teksturnya lembut. Nah, berarti kita masih menikmati sesuatu yang tidak dinikmati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus bersyukur. Jangan mudah berkeluh kesah. Dan kalau seandainya roti yang kita makan teksturnya kasar, juga enggak boleh mengeluh. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa memakannya. Sejak diutus sebagai nabi dan rasul sampai meninggal. Nah, mengapa kok disebutkan di sini sejak diutus sebagai nabi dan rasul? Kok enggak disebut sebelumnya? Nah, sebelumnya ini beliau di asuh, dirawat oleh pamannya yang memang pembesar ya, Qabilah. Taib. Sehingga pernah juga makan makanan yang lembut. Cuma setelah jadi nabi dan rasul, beliau mengajarkan kepada umatnya tentang pola hidup sederhana, tidak berlebihan. Bahkan di sini juga disebutkan di zaman Nabi itu enggak ada munkhul ayakan ya. Bikin roti yang diaduk terus diayak, ini enggak ada ayakannya. Caranya bagaimana? Disebul. Nah, terus pinggirkan yang kasar-kasar, tinggal yang agak halus, dikasih apa ini? Air, kemudian dijadikan adonan. Nah, sekarang alat-alat untuk bikin roti canggih, ya. Nah, sudah nggak pakai ayakan, ya. Blender sampai halus nggak tersisa. Nah, semuanya bisa dimanfaatkan. Barakallahu'alaikum. Ini juga ternyata menurut Sa'ad atau Sa'ad ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia, rata-rata hidup sederhana yang dicontohkan oleh Rasul SAW itu diamalkan oleh para sahabat saat itu. Nah, baik. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang mungkin kita belum tahu ya. Yakni boleh meniup gandum atau yang lain setelah ditumbuk agar bersih dari kotoran-kotorannya. Padahal kita selama ini mendengar adanya larangan meniup apa ini? Makanan, ya kan? enggak boleh meniup-niup makanan. Maka para ulama menjelaskan bahwa yang dilarang itu ialah meniup makanan yang sudah matang, matbuh, ya. An-nahya 'anil nafkhi fit ta'am khas bit ta'am bil matbuh. Larangan meniup makanan itu hanya khusus berlaku untuk makanan yang sudah matang. Misalkan bikin nasi goreng, terus tiup-tiup, gak boleh, ya. Atau masakan-masakan yang lain yang sudah matang, ya, gak boleh, kita tiup-tiup. Nah, biarkan panasnya itu hilang, ya, dengan sendirinya. Atau dikipas-kipas sih gak apa-apa, tapi jangan sampai ditiup. Tapi kalau makanan itu masih mentah, semacam tadi itu gandum, setelah ditumbuk, ditiup untuk menghilangkan kotoran-kotorannya, itu enggak masalah dengan dalil hadis ini. Nah, atau beras misalkan, ya, sebelum kita apa namanya cuci, biasanya kan ada apa, kadang ada kutunya, ya kan? Nah, diambil pakai tangan gak pisau, sebul, tiup, gak apa-apa. Atau mungkin ada semut-semutnya sedikit, tiup, supaya semutnya menyingkir, gak apa-apa. Kalau sudah, kalau belum apa ini, belum matang. Tapi kalau sudah nasinya itu diliwet di tanah, ya, sudah matang, gak boleh ditiup-tiup. Nah, barakofiku. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Bahwa peralatan-peralatan sederhana jika memang sudah mencukupi, maka lebih baik tidak perlu menggunakan peralatan yang mahal. Nah, jadi misalkan kita bikin roti bisa dengan peralatan tradisional, sudah cukup, sudah praktis, maka sebaiknya gak usah kemudian beli alat-alat canggih. Ya, mending uangnya dipakai untuk yang lain, yang lebih bermanfaat. Nah, tapi bukan berarti dilarang, ya. Nah, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa alat-alat modern itu termasuk bid'ah. Tapi yang benar, hal itu tidak termasuk bid'ah. Karena bid'ah itu terkait dengan masalah apa ini? Ibadah, masalah agama, ya. Adapun masalah duniawiyah, alat-alat tersebut hanyalah sarana duniawiyah, maka hukum asalnya mubah. Namun seperti tadi itu, jika menggunakan alat yang sederhana sudah cukup, mampu produksi bagus, ya, maka tidak perlu kemudian kita memaksakan diri membeli alat-alat canggih. Lebih baik masih gitu, ya, uangnya dipakai untuk yang lain, yang bermanfaat. Untuk beli kitab atau beli sesuatu yang bermanfaat untuk sedekah, infak dan yang lainnya. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, hadis ini juga terdapat faedah tentang keistimewaan gandum. Makan gandum. Nah, ini gandum ini termasuk memiliki gizi yang tinggi, rendah kolesterol, ya, dibandingkan dengan yang lain, menyehatkan. Jadi kalau bikin roti gandum, ya, atau yang misalkan yang lain yang terbuat dari gandum asli, ini bagus untuk kesehatan. Nah, dan ini termasuk makanan yang biasa dikonsumsi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, itu gandum. Selain kurma, ya, itu gandum. Nah, ini gandum yang bagus, bergizi, ya, menyehatkan. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa di antara kebiasaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ialah membuat roti. Kalau mereka biasa bikin hubus, ya, hubus-hubus itu, ya, hubus itu, ya, untuk makan, ya, kebiasaan mereka semacam itu. Kalau di Indonesia ini kan roti itu kan cuma snack biasa, ya, belum dianggap makan. Kalau belum makan nasi, ya kan, belum sah. Ya, nah, udah bilang udah sarapan belum, ya masih baru makan roti, ya, nah. Berarti belum sah menurut dia kalau belum makan nasi, ya. Kalau habis makan nasi makan roti, rotinya gak dihitung. Nah, yang dihitung itu makan nasinya, ya. Tapi kalau di kalangan bangsa Arab, ya, sejak zaman Rasul dan para sahabatnya, itu memang hubus-hubus itu roti, itu termasuk makanan pokok, ya. Nah, sudah makan itu, ya sudah, ya. Nah, barakallahu. Nah, kalau seandainya kita mau meniru gaya hidup seperti itu, bagus. Ya, bahkan lebih menyehatkan, ya, mengurangi makan nasi putih. Nah, gitu ya. Nah, mengurangi bukan menghilangkan, ya. Nah, barakallahu. Jadi kalau sudah makan roti sama kurma, minum susu, ya sudah cukup itu, ya. Nah, di negara-negara lain selain Indonesia itu sudah cukup sebagai makanan pokok, ya. Nah, baik, hadis berikutnya yang ke-497. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Suatu hari atau suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Ternyata di luar beliau berjumpa dengan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu taala anhuma. Faqala, Rasul bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadis saah? Apa yang menyebabkan kalian berdua jam segini sampai keluar rumah? Malam-malam, ya. Keluar rumah. Ada apa? Jam segini kok keluar rumah? Qala al-ju' ya Rasulullah. Maka sahabat Abu Bakar dan Umar menjawab, lapar wahai Rasulullah. Nah, di dalam rumah gak ada makanan, ya, keluar, ya, karena lapar. Qala wa ana waladi nafsi biyadi lakhrajani alladhi akhrajakuma. Kata Rasulullah, oh, saya juga. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Sungguh, aku keluar rumah juga karena lapar yang menyebabkan kalian juga keluar. Sama, ya. Nah. Kuma, kata Rasulullah, ayo bangkitlah kalian berdua. Faqama ma'ahu. Fa'ata rajulan minal ansar, maka dua sahabat yang mulia itu berdiri bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mendatangi salah seorang sahabat Ansar. Fa idza huwa laisa fi baitih, ternyata laki-laki dari Ansor ini sedang tidak di rumah. Falamma ra'athul mar'atu qalat marhaban wa ahlan. Maka ketika istrinya melihat Rasulullah datang ke rumah, langsung disambut marhaban wa ahlan, selamat datang wahai Rasulullah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya sahabat Ansar tadi, aina fulan, mana suamimu si fulan? Qalat dhaba yasta'dhibu lana al-ma'. Maka istrinya berkata, suamiku pergi untuk mencari air segar untuk kami. Idh ja'al ansari, ketika Rasulullah sedang berbicara sama istrinya sahabat Ansar tadi, ternyata sahabat Ansar tadi datang. Fanadara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Sahabat Ansar tadi melihat Rasulullah dan dua sahabatnya. Tsumma qala alhamdulillah ma ahadun al-yaum akrama adyafan minni. Maka berkatalah orang Ansar tadi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini tidak ada orang yang lebih mulia tamunya daripada tamu saya. Ya, hari ini tidak ada seorang pun yang tamunya lebih mulia daripada tamu yang berkunjung ke rumahku. Nah, fantolaka faja'ahum bi idkin fihi busran wa tamran wa ratab. Maka sahabat Ansar tadi langsung pergi dan menyuguhkan, naam, kantong, kantong makanan yang berisi, naam, busar. Nah, busron itu adalah kurma yang sudah dikasih apa? Pewarna, ya. Nah, al-mutalawun min tamarin nakhil. Kemudian tamar dan retop, tamar itu yang sudah kering, yang sudah diolah itu, ya. Kemudian isinya rutab. Rutab itu kurma yang masih segar, ya. Kurma yang masih segar, hijau-hijau itu, ya. Nah, masih belum seperti kurma-kurma yang biasa dipakai takjil itu, tapi kurmanya segar, rutab. Nah, faqala qulu, maka orang Ansar tadi mempersilakan, silakan makan wahai Rasul dan para sahabat. Nah, wa akhadha al-mutyata, maka orang itu kemudian mengambil pisau. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal halub. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang Ansar tadi, iyyaka wal halub. Nah, hendaknya engkau mengambil susu perah, al-halub, ya. Ah, iyyaka wal halub. Halub itu bukan susu perah. Nah, ya, apa namanya itu, kayak kambing atau unta atau binatang yang diperah susunya, al-halub. Nah, kalau halib itu susu perah, kalau halub itu binatang, hewan perahan. Naam. Fadabaha lahum fa'akalum nasyati. Berarti hewan perahan di sini ialah kambing perah, ya. Naam. Maka orang Ansar tadi menyembelih kambing perah tadi. Nah, tapi di sini Rasulullah menyatakan iya kawal haluk, jauhi menyembelih kambing perahmu. Nah, berarti dia mau bikin makanan berupa apa ini? Kambing. Tapi Rasulullah kemudian menegur supaya tidak menyembelih yang termasuk hewan perah. Maka laki-laki Ansar tadi menyembelih kambing untuk mereka. Faqalu nasyad wa min dalikal idqi wa syarabu. Hanya mereka semuanya saat itu makan kambing, kemudian makan kurma-kurma yang ada dalam apa ini, kantong makanan tadi, dan mereka minum. Falamma ansabi'u wa rawau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika mereka sudah kenyang, sudah puas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, "Waladhi nafsi biyadi la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian sungguh akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian nikmati saat ini pada hari kiamat nanti. Akhrajakum min buyutikum al-jub, ketika kalian keluar rumah dalam kondisi lapar, semalam tarju hatta asabakum hadzal na'im, kemudian kalian pulang dalam keadaan kalian mendapatkan nikmat seperti ini. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qauluha yasta'dibu ayatul bilma'al adba. Yasta'dibu itu artinya ialah mencari air segar. Wahuwa ad-dib. Wal-idku bikasir al-ain wa iskani dhal al-mujamah. Wahuwa al-qiyabah. Wahwal qibasa waya al-ghusnu. Al-idqu ainnya dikasrah, dalnya disukun, naam dengan titik, namanya al-qibasa atau al-ghusnu, ya, semacam kantong atau dahan, ya, yang isinya makanan-makanan tadi itu. Wal mudiyah bidhammil mim wa kasriyah yasikin. Mudiyah mimnya didhammah, kemudian boleh juga dikasrah, boleh mudiyah, boleh mudiyah, artinya ada pisau. Al haluk datul laban, haluk itu hewan yang bisa diperah susunya. Wasu'al an hadzal na'im su'alu ta'didin ni'am la su'alu tawbih wa ta'dib. Diminta pertanyaan tentang nikmat-nikmat ini bukan ditanya berapa jumlah nikmat. Ini bukan pertanyaan untuk menjelekkan atau untuk diadab, ya. Wallahu ta'ala alam. Wa hadzal ansari alladhi atau wa Abul Haitham ibnu At-Tayyihan radhiyallahu an. Kama ja'a mubayyinan fi riwayat Tirmidzi wa ghairi. Orang Ansar yang didatangi oleh Nabi itu ialah Abul Haitham ibnu At-Tayyihan radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lain. Naam, wallahu ta'ala alam. Taib, ikhwan fillah azakumullah, dalam hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an keadaan Rasulullah SAW dan dua sahabatnya yang merupakan salah satu dari Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Mereka bertiga karena lapar sampai keluar rumah. Nah, lapar, sampai lapar. Karena di dalam rumah tidak ada makanan. Keluar rumah. Alhamdulillah setelah itu kemudian dapat rezeki dari Allah. Dapat suguhan istimewa dari orang Ansar, yakni Abu Haytham. Ini menunjukkan bahwa kehidupan Rasul, kehidupan sahabat Abu Bakar dan Umar adalah kehidupan yang sangat sederhana, bahkan kadang-kadang kekurangan. Sampai apa ini? Lapar. Ini yang harus kita teladani. Kalau kita kekurangan atau kita sampai lapar, hendaknya kita sabar. Menteladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak usah berkeluh kesah, ya. Nah, itu merupakan bagian dari latihan untuk membentuk pola hidup yang sederhana. Kemudian yang kedua, di antara bentuk ikhtiar agar tidak lapar ialah keluar rumah untuk mencari rezeki, bukan untuk mengharap pemberian. Ya, nah, jadi keluar rumah bukan kemudian ingin dibelas kasihani, tapi keluar rumah itu berusaha barangkali ada kerjaan atau apa yang bisa dipakai untuk cari nafkah, ya, agar bisa mendapatkan makanan. Itu ditandai dengan keluar rumah, namanya usaha untuk mendapatkan apa ini, rezeki. Karena di anas sama la tumtiru dhahaban wala fiddah, karena langit itu tidak menghujani kita dengan emas atau perak, ya. Artinya harus berusaha, harus bekerja dengan cara yang halal untuk mendapatkan rezeki. Ini bagian dari bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Boleh bertamu malam-malam jika ada hajat dan pemilik rumah tidak keberatan. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan sahabatnya. Pergi ke rumahnya siapa ini? Abu Haytham. Malam-malam. Ya. Kan ada hajat. Barangkali ada sesuatu yang perlu di apa namanya lakukan agar rasa laparnya itu hilang, ya. Nah, alhamdulillah Abu Haytham justru senang, gak keberatan, malah menganggap tamunya adalah tamu yang paling mulia. Nah, hari itu adalah hari yang paling istimewa karena kedatangan orang yang paling mulia. Nah, tapi kalau pemilik rumahnya keberatan, ya, jadi dari kebiasaannya kalau malam tuh gak nerima tamu, ya kita jangan bertamu, ya. Nah, atau konfirmasi dululah. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang hendaknya kita merasa gembira kalau kedatangan tamu. Jangan merasa sumpek, jangan merasa direpotkan, ya. Nah, karena memuliakan tamu termasuk dari akhlak yang terpuji, kebiasaan para nabi dan rasul, kebiasaan para sahabat, para solihin, orang-orang solih, pahalanya besar, menunjukkan keimanan yang baik. Nah, jika ada tamu, jangan merasa apa ini? Keberatan, jangan merasa sumpek, jangan merasa direpotkan, ya, sambut marhaban wa ahlan, ya. Nah, ya, apa yang kita punya, syukurkan. Nah, mendadak ya, temui saja yang ya apa. Yang penting kita menerima. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Hendaknya kita menghormati tamu dengan cara husnul istiqbal, dengan penyambutan yang baik, yang ramah. Kemudian at-tarhib. At-tarhib itu ialah ucapan marhaban wa ahlan, ya. Nah, selamat datang, ya. Insyaallah gitu. Kemudian al-bashashah, dengan raut muka yang apa ini? Ceria, bersahabat. Nah, barakallahu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh siapa ini? Sahabat Ansar Abdul Haitham Ibnu At-Taihan radhiyallahu taala anhu. Baik, nah kita lanjutkan setelah azan Isya. Tafadhal. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan faedah hadis berikutnya. Dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang bolehnya seorang wanita untuk ikut menyambut kedatangan tamu. Nah, dengan syarat berhijab, ya, memakai pakaian hijab syar'i. Kemudian tidak khulwah. Tidak berduaan sama tamunya. Artinya tamunya banyak. Dia didampingi oleh suaminya, ya. Nah, membantu suami untuk ngelayani tamu. Nah, itu enggak apa-apa dengan syarat tadi. Pakai pakaian apa ini? Yang syar'i, hijab yang syar'i. Kemudian aman dari fitnah. Nah, aman dari fitnah. Baik, kemudian karena hajah kebutuhan. Artinya kalau suaminya sudah cukup atau ada anak laki-lakinya, maka enggak usah ikut keluar membantu suaminya. Cukup dari dalam, ya. Tapi kalau memang suaminya butuh bantuan, maka boleh istrinya membantu suami untuk menyambut tamunya dengan syarat tadi. Aman dari fitnah, pakai hijab yang syar'i, dan tidak berduaan dengan tamu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Seperti yang saya lakukan oleh istrinya siapa ini? Abdul Haitham radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an dan sahabat Umar radhiyallahu taala an juga menikmati menu-menu istimewa. Tapi kebanyakan itu bukan dari dapur sendiri, ya. Nah, seperti dalam hadis ini disambut mewah oleh Abu Haitham. Nah, disembelihkan kambing. Menunya kambing, ya kan? Kurma dengan segala jenisnya. Ada yang besar, ada yang tamar, ada yang rutab, sukukan. Kasih susu perahan juga, ya. Nah, itu sesuatu yang apa ini? Yang istimewa. Nah, tapi perlu diingat hal-hal semacam itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya yang menunjukkan Rasulullah itu makanya gak enak-enak gitu ya. Nah, jawabannya ialah kalau dari dalam dapur rumah sendiri seperti itu. Adapun yang enak-enak tadi biasanya karena apa ini? Suguhan dari para sahabat, dari yang lain, ada acara undangan makan atau yang lain. Seperti itu. Barakallahu. Nah. Jadi supaya tidak disalahartikan, ya. Nah. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi walaupun orang itu malam-malam lapar, tapi kalau sudah ditentukan rezekinya, pasti ada saja makanan yang bisa dia makan. Ya, jadi perlu diketahui itu. Selama kita masih hidup, selama kita masih bisa bernapas, nah, itu berarti rezeki kita itu masih ada. Cuma kapan datangnya, nah itu kita gak tahu. Berapa jumlahnya, kita gak tahu. Sehingga kita dalam kondisi lapar, dalam kondisi sulit, atau dalam kondisi serba kekurangan, tetap khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mencela, ya, tidak boleh berkeluh kesah. Nah, kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa semua yang dinikmati oleh manusia, baik itu ta'am, makanan, ataupun syarab, minuman, ataupun malbas, pakaian, ataupun yang lain, maka nanti dari kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Ditanya. Nah, termasuk apakah mensyukuri nikmat-nikmat itu atau justru apa ini? Mengkufurinya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya, latus alunna an hadan na'im yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat nanti. Maka dari itu kita jangan sampai menikmati makanan, minuman, pakaian atau yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dengan cara yang haram, ya, atau sampai tidak mensyukurinya. Nah, hendaknya kita betul-betul menjadikan kenikmatan-kenikmatan itu sebagai ladang untuk mendapat pahala. Jangan sampai menjadi ladang untuk nambah-nambah dosa. Barakallahu. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain yang bisa kita ambil. Seorang suami harus bertanggung jawab atas nafkah istri dan anaknya. Seperti Abu Haytham, ketika ditemui Rasul dalam kondisi tidak ada di rumah, istrinya mengatakan, "Dhahaba yasta'dhibu lanal ma." Pergi ya Rasulullah mencari air segar untuk kita, ya. Nah, ditampil tidak pemalas-malasan. Kepala rumah tangga itu, ya, harus tampil. Harus bertanggung jawab. Tidak bermalas-malasan. Ini ajaran Islam. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang penting halal untuk apa ini? Memberi nafkah anak dan istri. Nah, suami-suami yang tidak bertanggung jawab atas nafkah anak dan istrinya, ini boleh digugat cerai atau dikhuluk oleh istrinya, ya. Nah, istrinya minta cerai khuluk karena suaminya tidak bertanggung jawab atas nafkahnya, itu boleh, tidak dilarang. Nah, dan jika memang kenyataannya seperti itu, suaminya tidak bertanggung jawab dengan ma'isah anak istrinya, maka hakim juga bisa memutuskan cerai itu, ya, memaksa suaminya untuk apa ini? Menerima gugatan cerai istri. Nah, seperti itu, ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau istrinya sabar, kemudian dia sendiri yang cari makan untuk dia dan anaknya, bahkan ngasih makan suaminya, ya dalika fatullah yuti mayasya, ya karunia Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, gak semuanya seperti itu ya. Nah insyaallah suami kalau dapat istri semacam itu luar biasa, tapi jangan kemudian dimanfaatkan. Nah istriku sudah pintar cari apa ini, Maisha, ya aku di rumah aja ya, nah menikmati hasilnya ya, kasih dukungan saja ya, nah jangan ya. Tapi ini yang harus diketahui, kalau sampai istrinya cari Maisha kerja, ini perlu ditanya ini kenapa ya. Nah apakah suaminya tidak memberi dia nafkah, apakah nafkahnya kurang, ataukah memang istrinya melakukannya untuk apa ini, hiburan saja ya, daripada nganggur, untuk bantu suaminya atau gimana. Nah ini, tapi kecurigaan pertama ialah karena suaminya tidak ngasih nafkah sama dia ya, sampai istrinya banting tulang, suaminya gak pernah nongol ya, kerjaannya ialah menghabiskan nasi untuk makanan di rumah. Nah, ini jangan sampai terjadi barakofikum ya. Ini para sahabat, semiskin apapun orangnya, para sahabat itu masih bertanggung jawab atas nafkah anak dan istrinya. Nah nah, ini yang harus kita contoh. Ya, itu laki-laki sejati. Ya. Tapi kalau laki-laki tidak bertanggung jawab atas nafkah anak istrinya, namanya laki-laki banci. Nah, ya. Nah, gak layak disebut apa ini? Laki-laki. Bagaimana kalau sudah pensiun, sudah sepuh, sudah gak kuat kerja? Itu kan ada udzur laki-laki, ya. Memang dia sudah gak kuat kerja, gak kuat dari Maisha, karena sudah tua. Ya, nah, sudah pensiun, ya, menikmati dari pensiun. Ya, nah, atau menikmati sisa-sisa yang ada, ya. Nah, laki-laki mungkin ada anak, nanti anaknya lah. Yang kemudian apa ini? Harus memperhatikan kondisi orang tuanya yang sudah sepuh tadi. Tulai lagi. Ini yang saya maksud tadi ialah suami yang masih gagah perkasa, masih muda, masih kuat untuk cari nafkah, maka maju, jangan mundur, ya. Terus berusaha dengan cara yang halal, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hasil jerih payahmu sebagai apa ini, sedekah yang berpahala ya, enggak semata-mata memberi nafkah istri, tapi nilai ibadah. Naam. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini mungkinnya bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah hadis berikutnya masih cukup banyak menggambarkan kehidupan sederhana yang dipraktikkan oleh Rasul SAW dan para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.